Ustaz, terkait perang, jika kemenangan perang umat Islam pada zaman Rasulullah dikarenakan kemaksiatan musuh kafir, sedangkan saat ini umat Islam ada yang bertauhid dan ada yang bermaksiat, bagaimana jika zaman sekarang ada perang? Bagaimana nasib umat Islam yang bertauhid? Apakah akan kalah perang karena imbas? Intinya ya, kita jangan berharap perang. Karena kata Nabi, la tatamanna liqa al-aduw, kita dilarang oleh Nabi untuk berkeinginan menjumpai musuh, tidak boleh. Berkeinginan menjumpai. Tapi intinya tugas kita ini sekarang mendidik bangsa Indonesia. Ayo diajak bertauhid dengan sendirinya. Pemimpin yang dolim itu dari rakyat yang rusak. Ayatnya jelas. Kita itu ya Allah dituturi pakai ayat korang yang jelas mungkin semangat-semangat. Surat Al-An'am ayat 129. Wotohan. Wakadzalika nuwalli ba'dha dzalimina ba'dhan bima kanu yaktibun. Maka dari itulah kami jadikan sebagian orang yang dolim menjadi pemimpin atas sebagian orang dolim lainnya. Bima kanu yaktibun, karena dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau ada orang dolim kok jadi pemimpin, itu artinya rakyat ini harus bertobat. Masih banyak yang apa? Rusak. Orang Jakarta mayoritas muslim, tapi kenyataannya yang milih masih menangan yang perintah agama. Ini sing salah sapa ngene iki? Sing salah ya wong Islam dhewe. Kita enggak bakal orang kafir karuan. Kafir karuan kafir. Tapi yang Islam ini loh yang enggak ngerti ini. Ya, itu yang masalahnya. Kan sering saya sampaikan, jangan pernah menangisi pucuk daun yang kering, tapi tangisilah akar yang rusak. Kalau akarnya rusak, tidak mungkin menumbuhkan pucuk yang hijau segar, tidak mungkin. Pucuk daun itu pimpinan, akar ini apa? Rakyat. Kama tabunuh yuwalla alaikum. Hasan al-Basri didatangi oleh orang-orang Irak, menghunuskan pedang-pedang mereka. Wahai guru kami, itu tabi'in, seniornya tabi'in. Berikan fatwamu. Ingin mendapatkan legalitas untuk melengsarkan Hajat bin Yusuf. Berikan fatwamu. Hajat bin Yusuf ini membunuh sahabat. Bengis. Berikan fatwamu. Kata Hasan al-Basri, sarungkan pedang-pedang kalian. Pemimpin yang zalim itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pemimpin yang zalim adalah ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Maka sebaik-baik orang yang diuji adalah bersabar. Atau kemungkinan yang kedua, pemimpin yang zalim adalah hukuman yang Allah berikan kepada kaum yang penuh dengan kemaksiatan. Dan sebaik-baik orang yang dihukum adalah bertaubat dan memohon ampunan. Pulanglah, sarungkan pedang-pedang kalian. Beristighfarlah, perbaikilah diri kita. Hilangkan kedzaliman dari diri kalian agar Allah kehilangkan kedzaliman dari penguasa kalian. La taf'al, jangan kalian lakukan. Innakum min anfusikum utitum, jangan kalian lakukan. Sesungguhnya kalian itu dari diri kalian kepemimpinan didatangkan. Paham-paham? Kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana dirimu yang itulah pemimpin. A'malukum, kata para ulama. Bagaimana amal-amal kalian, itulah yang Allah jelmakan dalam kepemimpinan kalian. Kalau orang, ketika ayat surat Al-An'am 129 tadi ditafsiri oleh para tabi'in, jikalau manusia itu rusak, maka Allah akan angkat pemimpin dari kalangan orang rusak tersebut. Itu tafsir dari surat Wakadalikan wali ba'dha dzalimina ba'dha. Kami jadikan sebagian orang dolim menjadi pemimpin atas sebagian dolim lainnya atas dosa yang mereka lakukan. Di zaman Abu Bakar sama Umar, makmur, rakyat nyaman, penaklukan negeri-negeri dilakukan. Zamannya Ali terjadi gonjang ganjing, terjadi banyak kerusuhan, terjadi banyak peperangan, pemberontakan. Maka apa yang terjadi? Ali diprotes. Wahai Ali, khalifah, kenapa Anda tidak seperti Abu Bakar dan Umar, pemimpin dengan makmur, dengan aman? Maka kata Abu Bakar, kata siapa? Ali. Iya. Kenapa dahulu Abu Bakar dan Umar rakyatnya makmur? Kenapa negara ini aman? Karena ketika Abu Bakar dan Umar jadi pemimpin, akulah rakyat. Tapi sekarang kenapa kok negara amburadul? Karena ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya adalah orang-orang seperti kalian. Karena takulu yualla alaikum. Bagaimana dirimu? Ya itulah pemimpinmu. Nah, orang-orang yang mengikuti Ali ini dulu yang membunuh siapa? Utsman bin Affan. Makanya runyam perang saudara. Ya karena orang-orang ini yang menciptakan seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi